modal seorang muslim. Modal seorang muslim, saya ambilkan perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra yang ditulis oleh Ibnu Battah rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, pemuka tabi'i, karena beliau melihat para pembesar-pembesar sahabat. Beliau mengatakan, "Ra'su malil mu'mini dinuhu." Modal bagi seorang beriman adalah agamanya. Haitsuma zala zala dinuhu ma'ahu. Jika hilang habis modal tersebut, maka habis pula agama bersamanya. La yukhallifuhu firrihal wala ya'taminu alaihi rihal. Artinya, tidak akan ada yang menggantikannya, walau ditempuh perjalanan yang begitu panjang, dan tidak akan ada yang memberikan keamanan atasnya, walau ditempuh dengan perjalanan yang begitu panjang. Makna dari perkataan beliau ini adalah modal seorang beriman itu agamanya. Dengan modal inilah dia akan mendatangkan keuntungan-keuntungan. Barang siapa yang menyia-nyiakan modal ini, maka bagaimana dia akan mendapatkan keuntungan? Mustahil seseorang mendapatkan keuntungan tanpa mempunyai modal. Maka menyia-nyiakan modal ini, yaitu agama seseorang, adalah sebuah kerugian, sebuah penyesalan. Dan kebalikannya, menjaga modal ini adalah sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebanyakan yang terjadi di tengah manusia adalah manusia-manusia sangat disibukkan dengan modal-modal yang modal tersebut kadang membawa keuntungan, kadang tidak. Tetapi jika modalnya agama, maka pasti mendatangkan keuntungan. Jika dia terus menjaga modal tersebut, tidak menghilangkannya, maka pasti mendatangkan keuntungan. Kadang sebagian orang, terutama para pedagang, sangat memperhatikan bagaimana bisa mempunyai modal yang banyak. Bahkan tidak sedikit gara-gara ingin modal banyak agar bisa berpeluang mendapatkan keuntungan yang banyak, dia mencari dengan cara-cara yang haram, dan itu menghilangkan agama. Dia mengumpulkan modal yang belum pasti mendatangkan keuntungan di dunia saja, apalagi di akhirat. Sedangkan dia meninggalkan modal yang pasti, modal yang pasti, yang pasti kalau dia jaga, dia gunakan modal tersebut akan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Maka ini perkataan emas dari seorang Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ra'su malil mu'min dinuhu, haitsuma zala zala dinuhu ma'ah. Modal seorang beriman adalah agamanya. Kapan modalnya habis, maka habislah dia, bersama habislah agamanya. Tidak akan modal agama tersebut didapatkan walau dengan perjalanan yang begitu jauh tidak akan bisa dia dapatkan kembaliannya kalau sudah hilang. Maka hati-hati dengan modal ini. Hati-hati dengan modal ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi perkataan yang menarik dari yang ingin saya sampaikan, poin yang kedua, yaitu putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Kalau tadi modal hakiki, modal utama, maka sekarang kita ingin membahas tentang putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, manusia sangat bergantung kepada kasat mata dia. Ketika mata dia melihat sesuatu yang menurut kasat mata dia ini mendatangkan manfaat, maka pada saat itu dia sangat bergantung dengan sesuatu tersebut. Padahal kasat mata dia bisa ditipu, karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Tetapi begitulah manusia yang lemah. Lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah penglihatannya, mampu menalar hanya sesuai dengan apa yang dia lihat. Tidak mampu menalar apa yang dia tidak lihat dari hal-hal yang gaib yang akan datang. Disebabkan inilah, maka sebagian besar manusia hanya bersandar kepada apa yang dia lihat dari kasat matanya. Saya beruntung, saya tidak beruntung, saya rugi, saya menang, saya dahulu, saya terlambat, itu sesuai dengan kasat mata dia. Akhirnya banyak manusia bergantung dengan apa yang ada di tangan manusia. Wah, saya pasti akan bisa sukses karena di samping saya ada si Fulan, ada si Alan. Dia bisa membeli apa saja, dia bisa memodali saya apa saja, dia bisa menolong saya bagaimanapun. Ini yang membuat akhirnya manusia sangat bergantung kepada pemberian orang lain. Dia lupa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Lupa sabda ini, atau pura-pura lupa, atau tidak tahu. Dia lupa sabda tersebut. Minta, mintalah kepada Allah, sang pemberi. Dia lupa bahwasanya kalau orang yang paling kaya, sekaya apapun, ketika Allah tidak mengizinkan kekayaannya sampai kepada si fulan ini, maka tidak akan pernah sampai. Seluas apapun rezekinya, ketika orang yang luas rezekinya ini tidak diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan hartanya kepada si Allan, maka tidak akan pernah sampai. Makanya yang paling utama seorang muslim adalah bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hamba-hambanya? Lihat, ini firman Allah yang merupakan penjamin bagi siapa saja yang dia menjadi hamba Allah. Pegang ini erat-erat dalam kehidupan, menghadapi kehidupan di dunia kita. Dalam perkara apapun, ya, kesulitan yang kita hadapi dalam perkara apapun, ekonomi, pendidikan, rumah tangga, apa saja permasalahan-permasalahan yang hendak dihadapi manusia setiap dia hidup di dunia, maka ingat baik-baik firman ini, surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hamba-Nya? Ayat ini persis dengan surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasb. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. Lihat, di sini ada semacam timbal balik. Sekuat tawakal kita, sandaran kita kepada Allah, sekuat itu pemberian Allah kepada kita. Semakin lemah rasa tawakalnya, semakin lemah pemberian Allah. Karena ketika Allah melihat hamba tersebut sudah bersandar kepada yang lain, sudah sandarin aja sana. Makanya doa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah yang hari-hari ini saya ungkap di majelis-majelis. Doa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, anak perempuannya, dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu kepada hibbuhu, kepada anak yang paling beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha, kecuali wasiat yang paling mulia. Tidak pernah, jangan meninggalkan setiap pagi dan sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh urusanku dan janganlah sandarkan diriku kecuali kepada diriku. Janganlah sandarkan diriku kepada diriku. Ya. Menyandarkan diri kepada diri sendiri saja dilarang dalam doa ini. Yang mana padahal kita, diri kita, saya tahu kapan saya haus, saya tahu apa yang saya mau makan, saya tahu apa yang saya inginkan, citakan, asakan, angankan. Tapi dengan demikian tetap kita dilarang untuk bersandar kepada diri kita. Bagaimana bersandar kepada orang lain yang dia tidak tahu keinginan kita, angan kita, cita kita? Maka bersandarlah kepada Allah Al-Alim Al-Khabir. Maka Bapak Ibu, ini yang kedua. Menginginkan apa yang ada di tangan manusia mendatangkan hanya kerugian, hanya kelemahan, dan hanya kekurangan. Adapun ketika seseorang bersandar kepada Zat Ar-Razzaq yang maha luas rezekinya tanpa putus, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Dia pasti akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang lain, yang ketiga, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, perkataan dari seorang salaf, yaitu tema yang ketiga ini atau kalimat yang ketiga ini kelakuanmu harimaumu. Kelakuanmu harimaumu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan bisa menjadi keburukan yang kamu dapatkan. Sebagaimana yang kamu perbuat, maka seperti itu yang akan diperbuat kepadamu. Ini perkataan dikatakan oleh Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan di dalam kitab Al-Umru Wasyaib yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Yahya Ibnu Sa'id rahimahullahu taala berkata, "Balaghana annahu man ahana dha syaibatin lam yamut hatta yub'athullahu alaihi man yuhinu syaibahu idza syaba." Subhanallah. Telah sampai kepada kita bahwa barang siapa yang menghinakan orang yang sudah tua umurnya, maka tidaklah dia mati kecuali Allah akan mendatangkan kepada dia orang yang menghinakan dia ketika dia tua. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu yang akan diperbuat kepadamu. Ketika kita berlaku baik kepada orang lain, maka orang lain akan berlaku baik kepada kita. Ketika kita berlaku buruk kepada orang lain, maka orang lain akan berlaku buruk kepada kita. Maka Bapak Ibu, balaghana annahu man ahana dha syaiba, sampai kepada kita kabar bahwa siapa yang menghinakan orang tua yang sudah umurnya tua, lam yamut, orang ini tidak akan pernah mati, hatta sampai yab'atsullahu alaihi man yuhinu syaibahu idza syaa. Allah akan mengutus orang untuk menghinakan dia ketika dia tua. Maka lihat, kadang-kadang kita mendapatkan keburukan itu hasil dari perbuatan buruk kita. Ini tiga hal yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Kelakuanmu harimau. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kasih mic, Mas. Silahkan. Barakallahu, Ustaz. Wafiq, barakallahu. Terkait dengan wudu dan sholat, Ustaz. Apakah anak yang anak kecil yang memayis walaupun belum disunat itu sah sholatnya, Ustaz? Karena saya beberapa kali menemukan kalau jika ada anak kecil di saf depan itu disuruh minggir karena dianggap memutus saf, dia disuruh taruh di ujung, Ustaz. Ini enggak gini syaratnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang berkaitan dengan sholat anak kecil, apakah sah atau tidak? Kalau seandainya dia tidak sah, maka sebagian kadang-kadang anak kecil yang di saf pertama disuruh minggir ke belakang atau yang semisalnya. Salah satu penyebabnya adalah terputusnya saf karena anak kecil tersebut dianggap belum sah sholatnya. Maka jawabannya, kita harus tahu bahwa syarat sahnya sholat itu apa. Di sana ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah apabila dia sudah muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka wajib baginya sholat. Nah, di sini lihat muslim. Muslim ini syarat sah dan wajib. Setiap muslim yang sholat diwajibkan. Setiap muslim diwajibkan untuk sholat. Dan kalau dia sholat, dia sah. Yang kedua, baligh. Baligh adalah syarat wajib. Apabila seseorang belum baligh, maka tidak wajib dia sholat. Tetapi dia kalau sholat, sah. Pahalanya untuk siapa? Untuk bapak ibunya. Sebagaimana haji. Hujja anhu walaki ajrun. Hujji anha anhu walaki ajrun. Ketika seorang ibu mengangkat seorang bayi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alihadha hajjun, wahai Rasulullah, bayi ini boleh berhaji enggak? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujji anhu walaki ajr. Berhaji atasnya, hajikan atasnya, dan kamu mendapatkan pahala. Nah, begitulah salat juga seperti itu. Baligh syarat wajib. Dalam artian, orang yang belum baligh maka tidak wajib sholat. Tetapi kalau dia sholat, sah atau tidak? Sah. Yang ketiga, berakal. Ayo, syarat apa? Syarat wajibkah? Syarat sah? Hah? Atau kedua-duanya? Syarat sah atau syarat wajib? Orang gila kalau sholat sah atau tidak? Tidak sah. Orang gila wajibkah sholat? Tidak. Berarti syarat wajib dan syarat sah. Bisa dipahami ini? Nah, itulah. Itu pembagian syarat. Ada namanya syarat wajib dan ada namanya syarat sah. Wanita yang haid, dia kalau sholat sah atau tidak? Tidak sah. Berarti dia kekurangan syarat sah. Dan dia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena dia sedang haid. Begitu pula ketika nifas. Maka tidak benar kalau seandainya ada seorang anak yang mumayyiz, dia ada di sab pertama, kemudian kita kebelakangkan, sedangkan yang meletakkan di belakang tersebut terlambat datangnya. Padahal anak tersebut sudah mumayyiz, bisa membedakan saya sedang sholat, saya di luar sholat. Dia tidak bercanda. Maka ini tidak benar. Adapun di belakang imam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang ada di belakangku orang yang sudah baligh dan berakal. Berakal di sini maksudnya berilmu tentang sholat. Karena kapan imam dia mundur dari imamnya karena satu dan lain hal, bisa digantikan dengan orang yang di belakang. Adapun kalau anak tersebut belum mumayyiz, ya, belum mumayyiz, maka wallahu alam tidak mengapa dia diletakkan di belakang. Karena anak tersebut mungkin berwudu saja tidak, mungkin dia hanya sekedar datang ke masjid dan semisalnya. Tetapi bukan berarti dia memutus saf sholat. Karena kata-kata memutus saf sholat itu adalah sebuah kabar yang perlu dalil, dan belum ada dalil yang saya ketahui. Allah. Ya, yang lain. Berkaitan dengan adab, Ustaz, adakah sunnahnya ketika meriga, yang setelah makan itu terus meriga, Ustaz, kenyang, membaca alhamdulillah? Karena setahu saya kalau misalkan makan, mengucapkan basmalah, dan ketika selesai baru mengucapkan alhamdulillah. Adakah sunnahnya ketika meriga mengucapkan alhamdulillah, Ustaz? Ya. Di dalam bahasa Arab, sendawa itu artinya adalah ucapannya adalah jusha. Al-jusha'u. Apa hukum jusha? Sendawa. Maka perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari beberapa hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Tajasya'a rajulun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah orang sendawa di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal kuffa 'anna jusha'aka fa inna aktsarahum syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Artinya ketika ada orang sendawa di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukupkan sendawamu di hadapan kami. Artinya sembunyikan. Ketika kamu kenyang, jangan sendawa dengan yang begitu besar. Cukupkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, mereka yang paling banyak laparnya di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik jika kita sendawa, kita sembunyikan sendawa tersebut. Dan sebagai pengetahuan, adat orang Arab, sendawa itu aib. Aib. Makanya kadang kita kurang nyaman kalau lagi di Masjid Nabawi pas musim haji. Samping kanan orang dari negara kita, samping sana orang Arab misalkan. Sidin pas lagi sholat, itu pasti orang Arabnya marah. Karena itu aib bagi mereka. Bahkan mereka kadang-kadang kalau sendawa, meskipun sudah ditutup mulutnya, maka mereka tutupi dengan surbannya. Karena itu aib bagi mereka. Itu adat kebiasaan. Mungkin diambilkan dari hadis-hadis berikut. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan para ulama tentang cukupkan sendawamu di hadapan kamu. Apa maksudnya? Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disebutkan, amara mukhatibu manil al-kaf bima'na sarf wa dafa. Artinya, Rami Muhammad SAW ketika mengatakan cukupkan sendawa kamu di hadapan kami, maksudnya tahanlah. Apalagi jangan sampai dikeluarkan, tahanlah di dalam, ya, kembungnya saja jangan kelihatan, apalagi sampai suaranya keluar, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Syarhus Sunnah disebutkan riwayat aqsir min jusha'ika, artinya simpan sendawamu, ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan sendawa atau meriga. Nah, ada perkataan menarik juga, lihat. Yang dijawab oleh Al-Syekh Abdullah bin Aqil rahimahullah, hafizahullah taala, tentang sendawa. Beliau mengatakan, amal jusha'u, adapun sendawa, faqad akhraj Tirmidhiyu bi isnadin dha'ifin an Ibn Umar anna rajulan tajasha'a 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu kuffa 'anna jusha'aka fa inna aktsarakum syaba'an aktsarakum jau'an yaumal qiyamah. Adapun tentang sendawa telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dengan sanad yang lemah menurut Syekh Abdullah bin Aqil, seorang ulama besar di Arab Saudi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadisnya sama. Ada seorang yang sendawa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Cukupkan sendawamu tersebut." Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya, paling banyak laparnya pada hari kiamat. Qala al-Imam Ahmad fi riwayati Abi Thalib. Imam Ahmad rahimahullah berkata, lihat ini perkataan para ulama. Idza tashaja'a ar-rajulu tajasha'a ar-rajulu wa huwa fi shalah falyarfa' ra'sahu ila as-sama' hatta yadhhab ar-rih. Lihat. Saking ingin menghilangkan sendawanya, jika seseorang ingin sendawa di dalam dan dia dalam salat, maka dia angkat. Padahal mengangkat wajah ketika sholat itu diharamkan, tetapi agar tidak sendawa, hilang angin tersebut, maka hendaklah dia mengangkatnya. Kemudian fa idza lam yarfa' rasahu adza man haulahu min rihi. Kalau seandainya dia sendawa juga, maka akan menyakitkan, mengganggu orang-orang samping kanan, samping kirinya. Karena sendawa itu adalah angin yang disebutkan oleh para ulama. Sendawa itu adalah khurujul hawa bi sautin minal ma'idah min tariqil fam inda husulis syaba'. Sendawa itu adalah keluarnya udara dengan suara, dan suara itu berasal dari saluran pencernaan lewat mulut tatkala kenyang. Berarti yang banyak sendawa kekanyangan. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan Ustaz. Silakan. Satu-satu dulu. Karena kalau ketiganya enggak mau. Tiga satu-satu ya. Iya. Gini Ustaz. Praktek di lapangan, di kebiasaan masyarakat di Banjarmasin terutama, itu ada tukang berasihi kuburan. Jadi makbarah itu ada tukang bersihi, dan di dalam kuburan itu ada keluarga kita yang dimakamkan di sana. Pada suatu hari dia bersih-bersih semua juga, dan di sana disampaikan kepada kerukunan kematian di sana ada iuran membayar untuk kebersihan. Apakah hal demikian termasuk kita merawat kuburan? Satu-satu dulu, makasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita tidak dapati bahwa pekuburan itu dibersihkan. Ya, tidak ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan pekuburan dibersihkan, rumput-rumputnya disingai, kemudian seorang anak menangis tatkala kedua yang menyiangi rumput kuburan abah mama hari raya. Durhaka kalian yang berkata, tidak ada. Belum ada hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi, apabila diperlukan untuk mengetahui ini ada kuburan sehingga tidak terinjak, maka tidak mengapa. Ya, karena yang dilarang adalah membangun, kemudian tajusis, yaitu membuat batu keramik, kemudian menjadikan masjid, ini yang dilarang. Sekali lagi, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kita harus membersihkan kuburan. Tetapi jika diperlukan untuk mengetahui bahwa ini ada kuburan sehingga tidak diinjak, tidak diduduki, maka tidak mengapa. Asal tidak berlalu berlebihan. Ada kemarin, waktu saya di luar kota, ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum memperpanjang kontrak untuk kuburan? Ma'ajulun, ada kontrak kuburan? Apa maksudnya? Jadi begini, kalau ada kuburan, karena saking tidak adanya tanah, sudah padat, maka kuburan tersebut dibeli, tanahnya dibeli, dan dikontrak lagi. Kalau seandainya ada yang meninggal lagi dari keluarganya, maka ditumpuk di situ. Kemudian bertambah kontraknya. Jika tidak kontraknya ditambah, artinya jika dia tidak bayar, maka kuburan tersebut dianggap kosong pemiliknya. Berarti nanti orang lain dari keluarga yang lain bisa menumpuknya. Maka bagaimana ini hukumnya Ustaz? Apakah kita harus memperpanjang kontrak terus per 3 tahun? Lumayan Ustaz harganya, 1,5 juta, 3 juta. Lihat, sudah mati saja merepotkan manusia tuh. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jawabannya adalah tidak perlu diperpanjang kontraknya. Mau siapapun yang mengisi setelah itu silakan. Silakan, tidak ada larangan untuk mengisi. Boleh mayat ditumpuk dalam satu lubang asalkan ketika menumpuk tersebut tidak mengeluarkan yang lama. Ya. Dikeluarkan yang lama, diletakkan yang baru, bergantian nikam lawan malaikat mungkar nakir. Ya, tidak boleh. Yang lama tetap seperti itu, kemudian yang baru asalkan tidak membongkar kuburan. Maka keadaan seperti ini ya, tidak perlu diperpanjang kontraknya. Biarkan sudah. Kalau seandainya ada yang meninggal lagi dari keluarga kita, cari tanah yang lain. Inti pembicaraannya bahwa Kaula binti Salabah dijihar oleh suaminya Sa'us bin Samit. Maksudnya menjihar istrinya itu, kamu sudah seperti punggung ibuku. Dia tidak mau menggaulinya. Nah, kalau di zaman sekarang, misalkan di suatu rumah tangga pertengkaran, kamu kalau sudah tidak mau diatur, saya tidak akan menggauli kamu lagi. Nah, itu kan apakah termasuk sama stat kiasan itu yang sekarang dengan yang zaman para sahabat itu? Kalau kaparnya kan itu dikena sanksi. Kita dikenakan sanksi memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang fakir miskin dan berpuasa 3 bulan. Nah, kalau itu sama, tapi dia dianggap enteng aja yang kedua itu zaman sekarang. Jadi tetap dia juga menggauli, apakah itu termasuk sama itu kena kaparat, Ustaz? Itu pertama, Ustaz. Yang kedua, si A berteman dengan si B, sudah akrab sekali, Ustaz. Bersahabat. Tapi di dalam perjalanannya si A ini di dalam menjalankan prinsip beragama ada perbedaan. Dia berkata si A kepada si B, kayaknya saya tidak bisa menyatu lagi dengan Anda seperti air dan minyak. Tapi berselang berjalan berlalu-lalu, si A ini berbaik hati lagi, berteman lagi, Ustaz. Apakah itu terkena sumpah yang harus dibayar kaparat? Sumpahnya seperti apa, kaparatnya seperti apa? Demikian, Ustaz. Iya, Pak Robi malam ini kafarat-kafarat semua ini. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kafaratul zihar, zihar itu artinya adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anta kadhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Itu artinya zihar. Maksudnya dia tidak akan menggauli istrinya lagi. Dan di zaman sekarang ini banyak seperti itu. Dan ini termasuk daripada sumpah. Apabila seseorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka dia harus membayar kafarah. Ya, dia harus membayar kafarah. Jadi suami mengatakan kepada istrinya seperti itu, dia harus membayar kafarah. Itu sebuah kesalahan dari seorang suami. Tidak boleh dia berlaku seperti itu kepada istrinya. Adapun kafarahnya adalah pertama, memberi makan ataupun memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak bisa, maka memerdekakan budak. Kalau tidak bisa dua itu, maka berpuasa 3 hari. tiga hari di sini ada yang mengatakan berturut-turut, ada yang mengatakan yang penting dia puasa tiga hari kapan saja. Ini yang harus diketahui oleh seorang suami. Jika dia mengatakan kepada istrinya, saya tidak akan menggauli kamu lagi, maka itu berarti dia sudah menzihar istrinya dengan ucapan apapun. Dia sudah menzihar istrinya, ya, baik seperti yang dilakukan oleh para sahabat ataupun disebutkan oleh Pak Robi tadi. Dan dia wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarahnya itu bukan karena ingin menggauli lagi istri, enggak. Dia sebagai suami melakukan kesalahan, maka wajib bayar kafarah. Kafarahnya ini persis seperti kafaratul yamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum." Allah tidak akan mengambil tidak akan menulis dosa atas kalian di dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi menulis dosa atas apa yang sudah kalian sumpahkan. Fakaffaratuhu, maka kafaratnya it'amu asyarati masakin. Itu memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Dari makanan-makanan yang biasa keluarga kalian makan, atau pakaian, atau tahriru raqabah, atau merdekakan budak. Kenapa? Makan 60 orang tak berpuasa 2 bulan. Bapak percaya saya atau gimana? Bapak nanya atau gimana? Nah, kafaratul zihar itu seperti kafaratul yamin. Baca, baca apa yang Bapak baca. Baca itu, baca. Baca. Baca, pakai pakai mic, baca. Baca, Pak. Bismillah. Orang-orang yang menjihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapat budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Ini arti menzihar di dalam surah Al-Mujadilah ayat 2. Di sini maksudnya adalah bukan yang kita bicarakan, tetapi yang Bapak katakan tadi, anta kadhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Itu yang disebutkan oleh para ulama, dia harus membayar kafaratul zihar. Yaitu dia harus membayar kafaratul yamin sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat An-Nisa. Adapun yang ini dalam surat Al-Mujadilah yang Bapak bacakan tadi, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afun ghafur. Ini bukan zihar yang Bapak tanyakan tadi, tetapi zihar yang seorang mengatakan engkau seperti punggung ibuku, itu adalah dia harus membayar kafarat yamin. Kafarat yamin yang kita ceritakan tadi, 10 memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, ataupun memberi pakaian, atau memerdekakan budak, ataupun berpuasa 3 hari. Itu yang saya ketahui. Nah, kalau dia bersumpah, yang kedua, pertanyaan kedua yaitu seorang mengatakan kepada kawannya, sepertinya kita tidak akan berteman lagi. Ternyata pada kenyataannya dia akhirnya berteman. Sumpah, dia ketika langgar sumpah tersebut, maka dia harus membayar kafaratnya. Tetapi jika tidak dia bersumpah, maka tidak membayar kafaratnya. Kafarat yamin, kafarat sumpah yang sudah kita sebutkan tadi. Tetapi seperti yang kita dengar bersama, bahwa sahabat tadi tidak bersumpah. Dia hanya mengatakan kita tidak bisa berteman lagi. Dan di dalam pertanyaan ini aneh, kenapa tidak bisa berteman lagi? Seorang muslim, dia minimal menasihati muslim lainnya. Jangan suka melakukan opsi boikot, hajar. Sudah, kita bisa aja deh. Kita enggak sama cara berpikir, enggak. Saling menasihati. Kenapa harus memakai opsi harus pisah? Kecuali kalau dia kafir. Kecuali kalau dia ahli bid'ah musyrik. Kecuali kalau dia munafik i'tiqadi. Adapun seorang muslim, maka lebih baik kita memakai nasihat dibandingkan kita bersumpah untuk tidak mengawani. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar ataupun memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Itu menunjukkan bahwa seseorang ketika dia ingin berkawan, maka dia harus sabar dengan kawannya. Di sini perhatian bagi kita bersama, kita tidak akan pernah mendapati kawan yang sempurna. Tidak akan pernah mendapati pasangan, istrikah, kawankah yang sempurna. Kita bukan malaikat, mereka bukan malaikat. Kalau pasangan suami istri, kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari. Tidak akan pernah kita dapati yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu yuqarifu dhanbin marratan wa mujanibuhu." Jika engkau setiap saat, setiap perkara mencela kawanmu, maka engkau tidak akan pernah dapati orang yang tidak pernah kamu cela. Kalau begitu tinggal sendirian di sana, di hutan. Hutan pun enggak sendirian. Ya, atau kamu bersambung dengan kawanmu, dengan pasanganmu. Tapi ingat, dia kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan kebaikan. Enggak akan pernah kita dapati yang sempurna. Dan para ikhwah, jangan mudah-mudah mengatakan sudah hubungan kita sampai di sini selesai. Enggak, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-din nasiha." Agama itu intinya adalah nasihat. Wallahu. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja Ustaz. Yang pertama, pertanyaan titipan perihal mengusap wajah setelah berdoa. Mengusap wajah setelah berdoa, ya. Itu pertama. Yang kedua, kalimat yang sering disampaikan Ustaz setelah selesai kajian, mohon pencerahan pemahaman untuk ulun gitu. Nah, kalimatnya sering kalimatnya seperti ini, yang benar dari Allah dan yang salah atau keliru itu dari saya sendiri. Mohon pemahamannya Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mengusap wajah setelah berdoa. Ada seorang ulama salaf mengatakan bahwa man masaha wajhahu biyadaihi ba'da du'a fa huwa jahil. Barang siapa yang mengusap wajahnya setelah berdoa, maka dia adalah orang bodoh. Kenapa para ikhwah sekalian disebut orang bodoh? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kan kita berdoa minta sesuatu kepada Allah, sedangkan yang diminta tersebut bukan barang, tapi permintaan yang kita inginkan, kebaikan dunia akhirat, bukan barang. Lalu ngapain kita usap? Ya, kenapa kita mengusapnya? Maka ini tidak benar. Lihat perkataan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, la yu'rafu hadha annahu kana yamsahu wajhahu ba'da du'a illa 'anil hasad. Tidak dikenal ini. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya kecuali dari seorang tabi'i yang bernama Al-Hasan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa amma raf'un nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi fi du'a faqad jaa fi ahaditsu katsiratun sahiha. Adapun mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangan beliau di dalam doa, maka telah terdapat di dalam hadis-hadis Rasul yang banyak yang sahih. Wa amma mas'uhu wajhahu bi yadayhi falaysa anhu fihi illa haditsun aw haditsan la taqumu bihima hujjah. Adapun mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa, maka tidak ada dalil kecuali satu atau dua hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Al-Aiz bin Abdussalam mengatakan dalam fatwa beliau, wala yamsahu wajhahu biyadaihi uqaybad du'a illa jahilun. Yang saya sebutkan tadi, tidaklah seseorang mengusap wajahnya setelah berdoa kecuali orang bodoh. Ya, ini perkataan Al-Aiz bin Abdussalam yang disebut oleh para ulama sultanul ulama, rajanya ulama, Aiz bin Abdussalam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Adapun yang kedua yang berkenaan dengan apa? Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, itu ta'adduban kepada Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Keburukan tidak dinasabkan kepada engkau. Ya. Keburukan tidak dinasabkan kepada engkau, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah memberikan bala kepada seseorang, maka bala tersebut tidak murni buruk 100%. Pasti ada kebaikan padanya. Tidak murni buruk 100%. Misalkan ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu, ibunya, istrinya, anaknya, tetapi di balik itu ada kebaikan. Istrinya diwafatkan ternyata. Misalkan ternyata ada kebaikan. Kebaikannya apa? Nikah lagi dengan yang lebih. Ya, lebih cantik, lebih banyak anak, lebih sabar, lebih ini, lebih ini. Ya, seperti itu. Jadi wasyarru laisa ilaik. Adab kita kepada Allah yaitu tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan seperti itu, yang baik hanya dari Allah dan yang buruk dari saya pribadi dan dari syaitan, itu dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya, agar kita memberikan keburukan hanya kepada diri kita, karena kita tempat maksiat dan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada ayatnya saya lupa. Faminallah. Bentar ya, saya carikan ayat yang menunjukkan akan hal itu. Ya, perhatikan baik-baik. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang kamu dapatkan dari kebaikan, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Dan apa saja yang kamu dapatkan dari keburukan, maka itu dari dirimu. Ya. Apa yang baik hanya dari Allah, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dari diri kita yang buruk. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bagi manusia, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 79. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Bismillah. Ustaz, ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Suaranya agak dikerasin. Ya. Apabila kita sholat ketinggalan duduk di antara dua sujud yang pertama dan kedua, ketinggalan tahiyatul masjid, apa yang kita lakukan? Apakah sujud sahwi atau dianggap? Ulangi Bu. Apabila kita sholat lupa, pertama lupa duduk di antara dua sujud, dan yang kedua itu tahiyat awal, apabila itu 4 rakaat atau 3 rakaat, jadi kita ketinggalan itu apakah sujud sahwi atau kita dianggap tidak ada rakaat pada waktu itu, kita menambah lagi. Mohon penjelasannya. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Apabila seseorang, atau pertanyaan lebih mudah, kapan seseorang sujud sahwi? Sujud sahwi ketika ketinggalan sesuatu yang wajib. Ya, yang wajib. Seperti misalkan bacaan ruku, bacaan sujud, lupa dia. Lupa karena mungkin menghayal tatkala sholat. Ya. Menghayalnya macam-macam. Menghayal pekerjaan, menghayal lamaran belum jadi, menghayal wadai belum selesai, menghayal macam-macam, ya. Nah, yang kedua yaitu lupa takbir perpindahan, ini wajib. Yang ketiga, lupa duduk tasyahud awal, ini wajib. Pokoknya hal-hal yang merupakan kewajiban jika ditinggalkan, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Adapun apabila hal yang ditinggalkan tersebut adalah rukun sholat, yang dia adalah bagian terkuat dari sholat, dan jika tidak dikerjakan tidak sah sholatnya, maka berarti dia tidak sah sholatnya. Berarti rakaat itu tidak dianggap sebagai rakaat, dan dia mengulang rakaat tersebut. Seperti lupa Al-Fatihah, lupa takbiratul ihram. Ada orang lupa takbiratul ihram. Itu gimana? Ada itu Pak, pernah kejadian. Ustaz Khairullah cerita sama saya. Jadi ada santri di sini, kiainya. Kiai, santri datang di saat pertama. Melihat kiainya, dia ingin ngucapin salam, tapi dia juga ingin sholat. Maka dia assalamualaikum. Lupa takbiratul ihram. Ya. Ya. Nah ini batal sholatnya, ya, lupa al-fatihah, lupa takbiratul ihram, kemudian lupa ruku. Kalau tadi bacaannya yang wajib, rukunya apa? Rukun. Rukunya apa? Rukun. Lupa sujud, bacaannya wajib, sujudnya apa? Rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud itu adalah apa? Rukun. Rukun itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisan." Kemudian kamu duduk di antara dua sujud sampai kamu tuma'ninah duduknya. Ini menunjukkan bahwa dia rukun. Ya. Dan rukun apabila ketinggalan maka rakaat itu batal. Dia tidak usah membatalkan. Misalkan Allahu Akbar, baca apa namanya? Baca doa istiftah, kemudian langsung Allahu Akbar ruku. Habis itu pas ruku dia ingat, nah Al-Fatihah kan diingat tadi, batalkan dulu aja. Nah, enggak usah. Teruskan saja dia sholat, ya. Ya, tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Kemudian baru setelah itu dia bangun. Nah, bangun ini disebut sebagai rakaat yang tadi. Rakaat yang tadi tidak dihitung. Kenapa dia tidak batalkan? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Siapa yang megang mic silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi jangan diikuti terus mic-nya pada dibari-bari orang. Nah, agak dekat sedikit, Mas. Saat ini kan banyak apa media-media atau selebaran-selebaran yang di dalamnya ada cuplikan-cuplikan hadis atau hadis-hadis gitu. Untuk apa? Jika kita mendapatkan itu, membacakan itu, apa kita dapat meyakini kebenaran di dalam situ atau kita harus mendiskusikan? Zaman sharing ini ya, zaman menyebarkan tulisan-tulisan. Iya. Nah, kan di sana belum tentu yang kita dapat itu sahih gitu kan. Untuk menyikapi itu seperti apa? Setelah itu, yang kedua, kalau kita bangun untuk sholat malam tapi waktunya sudah dekat-dekat setengah jam lagi mau subuh gitu. Itu utama kita untuk kejar jumlah rokaatnya atau dengan bacaan yang normal panjang cuman dapat rokaatnya lebih sedikit gitu. Ya. Pertanyaan pertama, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, yaitu tentang fenomena media sosial. Media sosial artinya at-tawasul al-ijtima'i dalam bahasa Arab. Dia fungsinya adalah memberikan informasi secara sosial merata dengan banyak orang sekali klik atau sekali sebar dengan banyak orang. Dan ini salah satu nikmat Allah sebenarnya di zaman sekarang ini. Untuk bisa digunakan sebagai lahan dakwah dan medan berdakwah, ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Seseorang kadang-kadang mengirim tulisan yang bermanfaat kepada ribuan orang, ratusan ribu bahkan yang melihatnya. Seperti misalkan kita di Banjarmasin ini mempunyai dakwah sunnah. Itu fanpage halaman penggemar dakwah sunnah itu sampai 700 ribu orang. Sekali baca 700 ribu membacanya. Ini luar biasa. Apa? Kalau ada yang mengamalkan 700 ribu orang itu, maka dia akan dapatkan pahalanya. Alangkah indahnya. Dan ini masuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu man tabi'ah." min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan petunjuk tersebut. Subhanallah. Ini luar biasa. Ya, dengan kadang-kadang tulisan orang tersadarkan dari bergelimangnya, terperosoknya dia ke dalam maksiat, tersadarkan. Terutama di zaman sekarang bukan hanya sekedar tulisan, tetapi audio dan video. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi juga malah suara. Suara 3 menit, 2 menit. Dengan sebab itu dia akhirnya mendapatkan pahala. Kemarin saya di luar kota, ketika mau kajian ada orang yang salaman. Ustaz, saya pernah dengar kajian tentang obat galau yang antum miliki, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Dan saya coba, alhamdulillah berhasil. Hati yang tidak tenang menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Padahal materinya ringan, mungkin bapak-bapak sering dengar materi itu. Tetapi Allah memberi hidayah kepada seseorang yang dikehendakinya, walau dengan materi yang ringan. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ini sebuah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka berlomba-lomba dalam hal ini. Cuma seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana sikap kita dengan tulisan, sharing audio, video, sharing tulisan, menyebarkan tulisan, dengan konten yang ada di dalam tulisan ataupun video dan audio tersebut, apakah boleh asal sebar? Maka jawabannya tentunya tidak boleh. Karena di dalam sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Muhammad ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak, para tabi'in, di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim disebutkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan sembarangan kita mengambilnya. Kemudian kita perlu ketahui bersama bahwa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya. Ya, apa yang kita kerjakan semuanya akan ditanya. Baik kalau seandainya yang kita sebarkan tersebut adalah hadis, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sahih dengan pemahaman yang sahih. Tetapi ketika kita tidak mendapati ternyata yang kita sebarkan tersebut ayat bukan ayat Al-Qur'an, bahkan di zaman sekarang bahkan cerita-cerita fiksi, fiktif. Bahkan saya pernah dengar itu Ustadz aslinya adalah cerita orang Nasrani, diganti namanya jadi Ahmad, jadi Abdullah, cerita dari orang Nasrani, cuma menggugah hati. Maka ini tidak pantas. Lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israila lamma qassu halaku. Bani Israel ketika mereka suka mendongeng, mereka binasa. Dongeng yang paling bagus diambilkan dari kisah-kisah Al-Qur'an, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat yang memang ada dasarnya. Nah, kemudian juga dalam perihal men-sharing, menyebarkan tulisan, maka kita perlu perhatikan siapa sumbernya. Kalau memang sumbernya itu dari si fulan, dari akun yang memang dia miliki, ustadz yang memang dia sangat perhatian kepada ayat Al-Quran, hadis Nabi, tidak mudah menyebarkan kecuali ayat Al-Quran, hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman yang benar, maka bolehlah kita langsung sharing. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita pun dapat dari orang lain, bukan dapat dari sumbernya, maka kita harus tasabbut. Allah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah kabar berita, maka mintalah keterangan. Ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Mintalah keterangan, cross check, ya. Apalagi terutama berkaitan dengan hadis Nabi. Jangan asal sebar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustakan atas aku, maka ambillah tempat yang paling pantas di neraka. Maka sikap kita bagaimana dengan seperti ini? Sikap kita yaitu hendaknya tathabbut, meneliti benar enggak sumbernya. Misalkan tulisan Ustadz Fulan, dia punya akun, lihat akunnya langsung. Jangan, oh bagus nih, langsung sebar, ternyata tidak benar, ternyata hadis palsu, maka kita nanti masuk ke dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua tentang salat. Kalau seandainya tertinggal misalkan setengah jam masih lama, kita bisa masih mengerjakan sholat. Tetapi di sini terdapat pilihan, apakah kita sholat mengejar jumlah rakaat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan di dalam bulan Ramadan atau di selainnya dari 10 rakaat, dari 11 rakaat maksud saya. Ya. Dari 11 rakaat. Apakah kita kejar jumlah rakaatnya ataukah kita kejar kunutnya? Karena Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiyin." Wahai Maryam, berkunutlah. Artinya salatlah dengan berdiri yang panjang. Artinya di dalam salat perbanyaklah bacaan-bacaan sholatnya sehingga berdiri panjang. Mana yang kita kejar ini? Maka jawabannya matayassaralak, mana yang lebih mudah bagi kita. Apakah kita ingin memperpanjang dapat cuma 2 rakaat, 1 witir, ataukah kita ingin memperbanyak rakaat tetapi bacaannya dalam sholat, maka terkejar 11 rakaat tadi, mana yang lebih mudah bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, "Makhtira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilihkan dengan dua buah pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Waalaikumsalam. Ini mengenai sholat berjamaah, Ustaz. Silakan. Di masjid-masjid tertentu ketika sholat berjamaah itu tidak ditekankan untuk merapatkan barisan gitu. Saya ingin pertanyaan saya adalah apa hukumnya merapatkan barisan? Apa hukumnya merapatkan barisan? Barisan. Ya, terus ketika kita coba merapatkan barisan, ternyata jamaah yang lain menjauhkan kakinya kan. Kita rapatkan lagi, dia jauhkan lagi. Berarti wah, apakah kita cukupkan saja sudah situ kan? Lantas yang terputus barisannya itu yang dari mana? Yang memutuskan itu atau yang seterusnya ke sampingnya? Terus yang kedua mohon tanggapan Ustaz. Saya kemarin itu ada mendengar di salah satu TV nasional yang sangat bertentangan dengan apa yang Ustaz ajarkan gitu kan. Masalah mengalap berkah dengan mengalap berkah terhadap orang-orang yang soleh. Saya bilang ini luar biasa. Berarti perjuangan ini atau dakwah ini harus lebih keras lagi. Semasif itu mereka lakukan, seorang ustadz atau seorang yang ilmunya ada, tapi menganjurkan mengalap berkah gitu. Mohon tanggapan ustadz tentang persoalan ini. Demikian Ustaz. Terima kasih. Yeah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Untuk merapatkan saf, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam merapatkan saf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda taqarabu. Artinya mendekatlah di antara saf-saf salat. Kemudian juga Nabi Muhammad Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang bahwa sebagian dari kami yulziqu qadamahu biqadami al-akhar, menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki lainnya, artinya saling berdempetan. Wa rusghahu bi rusghil akhar, dan lengan dia dengan lengan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk merapatkan barisan sholat. Ya. Kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u furujatin lisyaitan." Jangan tinggalkan kekosongan untuk syaitan. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya hendaknya kita merapatkan sholat, merapatkan dan meratakan. Jadi rata itu maksudnya lurus, rapat itu maksudnya saling mendekat. Ya, saling mendekat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita sudah berusaha mendekat, kemudian kok dia tidak mau mendekat, maka ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Ya, kecuali menyampaikan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kalau kita berada di kanan saf imam, lalu kita ingin mendekat, maka kemana? Ke kanankah, ke kirikah kita? Maka jawabannya ke kiri, karena ke arah imam. Orang yang tidak mau mendekat tadi, ya biarkan saja. Kita sudah lepas tanggung jawabnya. Dan jangan ditarik. Jangan dijajak. Ya. Kadang-kadang ada sebagian ikhwah yang terlalu memaksakan kehendak dia. Dia belum paham mungkin, maka akhirnya dia membentangkan kakinya sangat lebar. Nah, ini tidak perlu. Ya, kalau seandainya seseorang tidak paham atau belum paham, maka pada saat itu dia mendekat ke arah imam. Kalau dia berada di kiri, kiri imam, maka berarti dia ke kanan. Sudah selesai tanggung jawabnya. Ma alaina illal balagh. Kemudian yang ketiga, masalah ngalap berkah. Kita harus ketahui bersama bahwasanya syaitan tidak akan membiarkan Allah subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya. Syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan benar-benar datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa disebutkan syukur di sini? Karena di balik syukur ada tauhid. Di balik syukur ada tauhid. Maka ngalap berkah bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Ngalap berkah dengan ngalap berkah yang salah bisa menjerumuskan seseorang kepada sebuah sarana yang menghantarkannya kepada kesyirikan. Misalkan, ini air saya minum, kemudian sebagian orang mengambil berkah darinya. Kenapa mengambil berkah darinya? Karena dia menganggap minuman sang ustadz, sang kiai, sang gus, sang tuan guru beda dengan minuman atau bekas minum orang lain. Di sini timbul perasaan ghulu. Terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan seseorang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Jauhi kalian dari sifat terlalu berlebih-lebihan. Orang-orang sebelum kalian binasa karena sifat terlalu berlebih-lebihan. Maka kebinasaan akibat ghulu adalah kesyirikan. Dan kalau seandainya ditanya mereka yang mengatakan ngalap berkah itu boleh, mereka berdalih dengan perkataan sebagian ulama yang membolehkan. Di antaranya Imam An-Nawawi. Fihi istihbabu at-tabarruk bi'athari ahli al-fadl. Kata Imam An-Nawawi seperti itu. Di dalamnya terdapat anjuran untuk bertabarruk dengan bekas-bekas orang saleh. Ini ijtihad beliau. Seorang alim yang tidak ada yang maksum. Alim dengan keilmuannya, tetapi juga ada kesalahan. Ijtihad beliau yang para ulama ada hadis mengatakan bahwa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, dia dapatkan dua pahala. Kalau dia salah, dia dapatkan satu pahala. Dapatkan dua pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Dapatkan satu pahala, kenapa? Pahala ijtihadnya. Imam An-Nawawi berijtihad bahwa boleh bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh. Tapi ini keliru. Kenapa? Satu, belum ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah kita boleh bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh. Dua, belum ada petunjuk dari para salafus saleh yang membolehkan untuk bertabarruk dengan orang-orang saleh. Dan yang ketiga, bertabarruk dengan zat manusia hanya diperbolehkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu kekhususan mereka, kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat, para sahabat tidak bertabaruk dengan orang yang paling mulia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak pernah bertabaruk dengan bekasnya minum Abu Bakar As-Siddiq, bekas makannya Abu Bakar As-Siddiq, bekas ininya, bekas tidak. Sebagian orang yang berdalil bahwa boleh bertabaruk dengan orang bekas orang-orang saleh adalah ketika orang saleh kan beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman, berarti sama keimanannya. Maka kita katakan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diridhai oleh Allah, sedangkan keimanan orang-orang saleh di bawahnya belum tentu diridhai oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalaupun kita katakan boleh bertabaruk dengan rambutnya orang saleh, ya, maka kalau begitu kita pergi sekarang ke tukang-tukang potong rambut, ambil rambutnya orang-orang itu semua. Karena orang beriman seluruhnya orang saleh. Seluruh orang beriman orang saleh. Pasti dia tidak akan, oh enggak mungkin kita bertabaruk. Kita hanya bertabaruk dengan orang-orang kiai, ustaz, tuan guru atau yang semisalnya. Maka kita tidak katakan sesuai dengan, maka kita katakan enggak seperti itu. Sesuai dengan logika yang Anda miliki bahwa kenapa boleh bertabaruk dengan orang saleh? Karena keimanan. Berarti Nabi beriman, orang saleh beriman. Kalau begitu, orang-orang beriman lainnya pun beriman juga. Berarti boleh orang bertabaruk dengan bekas rambutnya si fulan, bekas rambutnya si alan. Kenapa dibedakan satu dengan lain? Sedangkan semuanya ada keimanan. Nah, maka mereka akan mengatakan, oh beda keimanannya tuan guru, ustadz, kiai dengan keimanan orang biasa. Nah begitu pula beda keimanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanannya tuan guru, ustadz, kiai. Paham maksud saya? Paham enggak? Cara berpikirnya paham enggak? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Dan ini perlu perjuangan. Menjadikan manusia menyembah kepada Allah itu adalah tugasnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru kepada umatnya, beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan tagut. Nah, kita ini, dakwah kita ini sangat memperhatikan agar manusia meninggalkan tagut, sembahan selain Allah. Seluruh sarana yang menghantarkan kepada penyembahan selain Allah, besar kecilnya harus ditutup. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Nah. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustadz, di tempat saya bekerja itu tempat sholatnya itu kan kecil ya, 3 kali 3 atau 2 kali 3, itu kan suka berjamaah gitu Ustadz, sholat, entah itu sholat zuhur atau asarnya. Itu ada teman sering suka jadi imam, tapi setelah saya pelajari, melihat cara dia sholat, suka salah gitu loh Ustadz, kalau saya lihat salah. Terus apakah kita memisahkan diri atau tetap mengikutinya, itu satu. Dua lagi, karena saking sempitnya tempat sholat itu, jadi antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada pembatasnya gitu Ustadz. Bagaimana cara mengatasinya gitu Pak Ustadz? Apakah kita memisahkan diri saja atau cara ikut aja tapi karena tidak ada pembatasnya, darurat gitu, gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk pertanyaan pertama, imam salah sholat. Ini pertanyaan umum, salahnya apa? Kalau salahnya, misalkan salahnya kesalahan fatal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalkan sholatnya imam itu sujud duluan sebelum ruku. Gerakan sholatnya Ustaz. Gerakan sholatnya apa ya, yang ya, lebih jelas? Beliau itu seperti dua-dua kakinya tuh bersila apa bertumpang gitu loh Ustaz. Cara duduknya itu. Enggak tumaknina. Oh, kakinya tumpang. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ketika berimam dengan seorang imam, maka perhatian bagi kaum muslim, dia hendaknya atau kaum muslim tersebut hendaknya memilih imam yang kata Rasulullah SAW, aqra'uhum likitabillah, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Kemudian kalau sama hafalannya, ya semua yang hadir itu sama hafalannya, hafalannya mungkin ya sekadar-kadar 3 kul semua gitu, tambah surat paling favorit Inna Ataina, maka cari yang paling pintar. Kemudian kalau sama kepintarannya, maka cari yang paling tua. Nah, ini semua menunjang agar tidak mendapatkan imam yang keliru di dalam sholatnya. Nah sekarang, bagaimana kalau seandainya imamnya keliru? Keliru di dalam sholat bertingkat-tingkat. Keliru yang bisa membatalkan sholat, keliru yang bisa mengurangi pahala sholat dengan pengurangan yang sangat besar dan signifikan, dan keliru yang dia tidak mengurangi pahala sholat yang besar. Keliru yang mengurangi atau membatalkan sholat seperti tidak tumaknina, seperti bacaan Al-Fatihah salah, maka ini tidak boleh sholat di dalam. Atau imam yang mempunyai akidah syirik, melakukan kesyirikan ataupun melakukan perbuatan bid'ah yang menjerumuskan kepada kesyirikan, maka ini tidak boleh sholat di belakangnya. Atau imam yang kafir, tidak boleh sholat di belakangnya. Nah, adapun imam, kalau seandainya imam tersebut keliru dalam perkara-perkara yang dia kurang sesuai dengan sunnah tapi tidak menjerumuskan kepada kesyirikan ataupun kepada kekafiran, maka masih boleh sholat di belakangnya, meskipun yang lebih sunnah lebih utama. Ya, yang lebih sunnah lebih utama. Seperti misalkan duduknya telapak kakinya ditumpang, padahal dimakruhkan di dalam sholat melakukan seperti itu, karena itu adalah duduknya syaitan. Maka ini dilarang dalam agama Islam ketika sholat. Maka pada saat itu kita menasehatinya. Adapun untuk sholat di belakangnya masih tetap diperbolehkan, meskipun selainnya lebih utama. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi, jamaah harus terpisah atau tidak antara laki-laki dan perempuan? Maka jawabannya, jika memang tempatnya tidak memungkinkan, lebih baik diberikan solusi gantian. Laki-laki dahulu, kemudian perempuan, agar tidak bercampur dalam sebuah tempat yang sempit. Adapun di zaman Rasulullah SAW, itu masjidnya luas dan para sahabat wanita berada di sap-sap terbelakang, meskipun tidak ada hijab seperti ini sekarang. Ya, wallahu a'lam. Jadi solusi yang saya berikan, lebih baik perempuan sholatnya di belakang, diakhirkan setelah sholat laki-laki. Wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah khilafiyah, kita ketahui di antara para imam itu ada yang memutuskan hukum itu ternyata berdasarkan hadis yang dhaif misalnya. Nah, beliau memutuskan hukum itu, apakah beliau tahu bahwa hadis itu dhaif atau tidak tahu? Itu pertama. Kemudian sikap kita terhadap masalah khilafiyah itu, ada di antaranya orang yang meneliti dasar masing-masing mazhab, kemudian dia ambil yang lebih kuat, tetapi dia tidak menyalahkan mazhab lain. Artinya menghargai, menghormati, beliau kan juga orang-orang alim gitu. Tidak menyalahkan, tapi beliau tidak sependapat misalnya dengan yang lain. Tapi ada juga yang begini, Ustaz. Dalam masalah khilafiyah, dia ambil yang selamat, seperti yang Ustaz ceritakan dalam masalah ziarah kubur, daripada dikutuk, ya ambil aja yang tidak membolehkan misalnya, tapi dia tidak begitu mengetahui dasar-dasarnya, hanya dia ambil yang selamat begitu. Demikian. Bagaimana sikapnya? Okay, begitu. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ini bagus pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama yaitu masalah khilafiyah. Ketika seorang ulama berpendapat dengan hadis lemah, apakah dia mengetahuinya atau tidak? Maka begini Pak, kita harus berhusnudzan kepada para ulama. Seperti misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang alim besar, ilmunya luar biasa, mazhabnya tersebar di seantero dunia. Apakah kemudian kita ketika beliau berpendapat dengan bahwa sunnah disunnahkan untuk berkunut subuh, apakah kita mengira bahwasanya beliau sengaja berpendapat dengan hadis lemah? Tidak. Tentunya tidak. Ya. Maka kita harus berhusnudzan dengan para ulama bahwa hadis tersebut menurut beliau sahih. Nah, begitu. Ya, hadis tersebut menurut beliau sahih. Tetapi secara penelitian dan berdasarkan penelitiannya, bukan saya yang melakukan, tapi ulama-ulama yang lain, hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kunut subuh misalkan, contoh saja khilafiyah, karena Bapak menyebutkan tentang masalah khilafiyah, lemah, bahkan dia lebih cenderung kepada hadis yang mungkar. Mungkar itu hadis lemah menyelisih hadis yang sahih. Lemah, lebih lemah derajatnya dibandingkan hadis syadz. Syadz itu adalah hadis yang menyendiri dan dia sahih, tetapi dia menyendiri dan menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Nah, ini tidak syadz ya, tapi lebih rendah, yaitu mungkar. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi menurut ulama hadis, dia adalah seorang yang majhul. Majhul itu tidak dikenal. Tidak dikenal namanya siapa, dan tidak dikenal keadaannya bagaimana. Karena dalam ilmu periwayatan hadis, para perawi hadis itu bisa dikatakan majhul dari dua sisi. Majhul namanya atau majhul keadaannya. Dua-duanya, majhul namanya dan majhul keadaannya. Majhulul hal wa majhulul majhulul hal wa majhulul ism, gitulah, lupa saya namanya. Yang jelas begitu. Nah, di sini kita berhusnudzon kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama besar yang luar biasa, alul bait, dan ulama yang paling fasih di antara ulama yang lain paling pintar dalam bahasa Arab. Maka kita berhusnudzan, enggak mungkin Imam Syafi'i bersengaja berdalil dengan hadis yang lemah. Berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, beliau menganggap hadis itu sahih. Yang kedua, beliau belum mengetahui bahwa hadis tersebut terdapat kelemahan di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian para ikhwan sekalian, di dalam permasalahan khilafiyah, sebagian ulama berdalil dengan hadis lemah disebabkan karena sebab yang lain, yaitu jumhur ulama membolehkan untuk beramal dengan hadis lemah asalkan ada dasarnya. Satu. Yang kedua, hadis tersebut tidak lemah sekali, apalagi sampai palsu. Yang ketiga, hadis yang diamalkan dari hadis yang lemah tersebut tidak kita yakini bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengerjakannya. Nah, timbullah akhirnya amalan-amalan yang berdasarkan hadis yang lemah. Nah, ini pendapat. Meskipun dia jumhur, tetapi kebenaran lebih kita sukai, bahwa kita beramal harus didasari dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena kalau seandainya boleh beramal dengan hadis lemah, maka tidak ada manfaatnya para ulama mempelajari dari mulai semenjak dahulu kitab-kitab yang menceritakan hadis sahih, ini kitab-kitab menceritakan hadis lemah. Tidak manfaat para ulama mengatakan ini perawi-perawi hadis yang sahih, ini perawi-perawi hadis yang lemah. Tidak manfaat. Yang kedua, itu kita beramal dengan hadis yang sahih lebih utama. Kenapa? Karena hadis lemah membuka pintu-pintu bid'ah. Dan benar, seorang sahabat ketika ada anaknya bertanya tentang kunut subuh, sahabat mengatakan, "Ibunayya innaha muhdats." Wahai bunayya, wahai anakku sayang, itu adalah sesuatu yang mengada-ngada. Ini sahabat yang mengatakan seperti itu. Jadi, hadis-hadis lemah membuka pintu-pintu bid'ah. Yang ketiga, kenapa kita beramal dengan hanya hadis sahih? Karena ketika kita beramal, kita harus yakin bahwa yang kita amalkan tersebut adalah dikerjakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa meyakini kalau seandainya itu hadis lemah, sedangkan hadis lemah menghasilkan ilmu yang sangkaan, bukan ilmu yang yakin atau kemungkinan besar benar, seperti itu. Nah, kemudian tetapi ini terakhir, bahwa kalau kita menghadapi permasalahan khilafiyah ijtihadiyah yang mu'tabar, artinya mu'tabar itu apa? Yang memang ada standarnya diiktibar oleh para ulama. Kenapa? Karena itu dibicarakan oleh ulama dari semenjak dulu. Maka kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini, kita tidak boleh untuk memojokkan, menghina, membid'ahkan orang tersebut. Tetapi kita boleh mengatakan bahwa yang lebih kuat pendapatnya ini, dan ini pendapat lemah. Nah, begitu. Boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi tersisa pertanyaan? Hah? Ah ya. Bagaimana sikap kita terhadap permasalahan khilafiyah di antara para ulama? Maka jawabannya, kita ini diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, ikhlas dan mutabaah. Orang mungkin ikhlas, tapi mutaba'ahnya yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang untuk mewujudkan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW tadi, harus didasari dengan dalil-dalil yang benar, yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Oleh karenanya, kalau ada permasalahan khilafiyah ijtihadiyah, maka tugas kita ada beberapa macam. Kalau kita sebagai orang yang mujtahid, ulama, alim, bisa memilah-milih hadis, maka dia berusaha mengambil mana yang paling kuat dalilnya. Kalau kita sebagai orang awam seperti saya dan bapak-bapak ibu sekalian, maka tugas kita adalah bertanya kepada yang paling alim menurut kita. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Afiqbar. Tadi mengenai karma ya Ustaz ya. Kalau seandainya kita ini kan artinya melakukan sesuatu kesalahan dan kemudian kan kita ini berdosa ya misalnya. Kenapa mesti harus ada istilahnya tadi karma? Bagaimana kalau dia kita udah tobat segala macam dan itu tetap harus terjadi ya Ustaz ya? Atau namanya karma atau reinkarnasi demikian Ustaz? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita perhatikan Pak, karma dalam kamus besar bahasa Indonesia, perbuatan manusia ketika hidup di dunia atau hukum sebab akibat. Sebab akibat. Biasa orang memahami karma itu begini Pak, bahwa karena bapaknya begini maka anaknya seperti itu, karma. Karma seorang anak zina maka dia pun akan berzina. Ini tidak benar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak memiliki, tidak mendapati kecuali apa yang dia usahakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, kalau yang dimaksud dengan karma itu tidak benar karena dibantah oleh ayat-ayat tadi. Yang berbuat bapaknya, sang anak mendapatkan karmanya dan itu yang dipahami oleh agama lain. Karma. Ada namanya karma. Adapun kalau seandainya seseorang melakukan dosa kemudian dia mendapatkan siksa atas dosa tersebut, maka itu ada dalam Islam. Lalu Ustaz, bagaimana fungsi taubat? Nah, di sini beda. Kita katakan kama tadinu tudan, sebagaimana yang engkau lakukan dosa, maka seperti itu yang akan engkau diperbuat kepada engkau kalau dia belum bertaubat. Adapun kalau sudah bertobat, maka ayat-ayat taubat begitu banyak. Ya, dalam surat At-Tahrim ayat 8 atau 9. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah dengan sebenar-benar taubat. Semoga Allah menghapuskan dosa kalian. Satu. Yang kedua. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menghapuskan seluruh dosa. Yang ketiga, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasan. Orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka kesalahannya akan diganti dengan pahala. Sebesar kesalahan, sebesar itu pahala akan dia dapatkan kalau dia bertobat. Jadi kapan dia bertobat? Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadzam kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa maka dia seperti tidak memiliki dosa. Maka tidak akan diperbuat sebagaimana yang dia perbuatkan. Kalau dia belum bertobat, baru diperbuat padanya seperti itu. Bisa dipahami ya? Allah. Satu lagi. Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya ngangkat tangan, istrinya yang nanya. Nah, silakan. Silakan Bu. Iya. Kelakuanmu, harimaumu Ustaz, ana belum begitu paham dengan makna ini. Barusan kita jelaskan tadi Bu. Ya, maksudnya begini Ustaz, kelakuanmu harimaumu, bagaimana dengan kelakuan yang baik? Apakah dia bisa dikiaskan dengan harimau Ustaz? Terima kasih, iya. Mohon penjelasan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Jadi yang kita maksudkan, makanya itu tadi tema awal untuk menggugah orang, apa maksudnya? Tapi penjelasannya adalah apabila dia berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan diperbuat buruk oleh orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tadi buka tafsir Imam Ibnu Katsir yang dipermasalahkan oleh Pak Robi. Coba saya baca tadi surat Al-Mujadilah ayat 2. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu Aus Ibnu Samit radhiyallahu anhu, beliau diceritakan dengan Khuwailah bintu Tha'labah, bahwasanya Khuwailah ini berkata, kuntu indahu wa kana syaikhan kabiran qad sa'a khuluquhu. Aku di sisi Aus Ibnu Samit, dan dia seorang yang tua renta tapi buruk akhlaknya. Fadakhala alayya yawman faraja'tu bi syai'in faghadib. Suatu ketika suaminya ini, Aus Ibnu Samit, memasuki rumah istrinya, Khuwailah bintu Tha'labah. Kemudian dimarahin oleh suaminya, ternyata sang istri ngelawan. Sang istri ngelawan. Lalu marahlah Aus Ibn Samit ini. Faqala, lalu ia berkata, anta alayya ka dhahri ummi. Engkau, wahai istriku, seperti punggung ibuku. Qalat, thumma kharaja fajalasa fi nadi qawmihi sa'ah. Thumma dakhala alayya fa idza huwa yuriduni an nafsi. Lalu dia keluar, sudah marah-marah begitu, sudah, kamu seperti punggung ibuku, artinya aku tidak akan menggauli kamu lagi. Dia keluar, duduk bersama kaumnya. Lalu setelah itu, habis duduk, dia lapar. Ya, lapar bukan perut, yang bawah perut. Dia ingin istrinya. Masuk dia ke rumah istrinya. Qalat qultu kalla. Walladhi nafsi Khuwailah biyadi la takhlus ilayya wa qad qulta ma qulta. Tidak. Kamu tidak bisa menguasai diriku sekarang, melampiaskan syahwatmu kepada diriku meskipun aku istrimu, karena engkau telah mengucapkan apa yang engkau ucapkan. Hatta yahkumallahu wa rasuluhu fina bihukmi. Sampai Allah dan Rasulnya menghukumi antara kita. Ucapan kamu tadi apa maksudnya? Bagaimana hukumnya secara Islam? Qalat fawathabani wamtana'at wamtana'tu minhu. Ternyata suaminya langsung ingin merangkulnya. Ya? Ingin meragapnya. Maka sang istri, famtana'tu minhu, aku mengelak. Ya, mengelak. Faghalabathu bima taghlibu bihil mar'atu syaikhud dha'if. Artinya, faghalabtuhu bima taghlibu bihil mar'atu syaikhud dha'if. Maka aku seorang wanita yang masih muda, aku bisa mengalahkan laki-laki yang sudah tua renta tadi. Fa'alqaituhu anni. Aku jorok dia. Subhanallah. Thumma kharajtu ila ba'di jarati fasta'artu minha thiyaban. Lalu aku pergi ke tetanggaku, aku minjem pakaian. Rupanya karena pakaian di rumah kan, ingin ke tetangga minjem pakaian, ingin keluar rumah. Waja'atu ashku ilaihi ma alqa min su'i khuluqi. Maka aku pun mengadu tentang akhlak buruknya. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Khuwailah, ibnu ammika syaikhun kadir. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu adalah orang tua renta, artinya suamimu. Fattaqillaha fihi. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Qalat fa wallahi ma barihtu hatta nazala fiyal Qur'an. Fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana yataghasya. Kata Khuwailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak, aku tidak akan kembali kepadanya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, wahai Khuwailah, itu tua renta, mohon dimaklumi, ya, mohon dimaklumi. Dia sudah tua renta bau tanah, mohon dimaklumi. Maka artinya ittaqillah, ayo udah kembali aja, sabar dengan suamimu seperti itu. Buruk akhlaknya, sabar kamu. Maka Khuwailah mengatakan, lah, aku gak akan kembali sampai turun Al-Quran kepada engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya turun wahyu. Wahyunya ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala li ya Khuwailah qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki. Wahai Khuwailah, ya, ini terlihat, lihat kenapa kita memakai pemahaman para salaf. Karena ayat Al-Quran turun tentang cerita mereka. Mereka yang paling paham tentang ayat Al-Quran. Lawang ayat itu turun karena mereka, cerita mereka. Kata Rasulullah SAW, wahai Khuwailah, Allah telah menurunkan ayat yang berkenan denganmu dan teman laki-lakimu. Siapa? Suamimu tadi. Tumma qara'a alayya qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Mujadilah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murihi falyu'tiq raqabah. Setelah membaca ayat tersebut, maka Rasulullah SAW berkata kepada Khuwailah, wahai Khuwailah, perintahkan suamimu untuk memerdekakan budak. Ini kafarat dhiharnya, Pak. Ya, memerdekakan budak. Qalat faqultu ya Rasulullah ma indahu ma yu'tiq. Wahai Rasulullah, kata Khuwailah, dia orang miskin, enggak punya apa-apa, bagaimana mau memerdekakan budak? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyasum shahraini mutatabi'ain. Nah, berarti saya salah tadi. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu puasalah 2 bulan. Ini kafarat dhihar. Qalat faqultu wallahi innahu syaikhun kabir ma bihi min siyam. Wahai Rasulullah, dia orang tua renta, gimana mau puasa? Enggak sanggup untuk puasa. Maka akhirnya Rasulullah SAW bersabda, wallahi innahu syaikhun kabir ma bihi min siyam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, falyut'im sittina miskinan wasaqan min tamran. Artinya, hendaklah kemudian dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin dan 1 karung besar dari kurma. Qultu ya Rasulullah, madza ka indahu? Wahai Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Disuruh memerdekakan budak, enggak punya duit, suruh puasa. Suruh apa tadi? Puasa 2 bulan enggak sanggup karena tua, disuruh memberi makan 60 fakir miskin juga tidak sanggup. Dia enggak punya apa-apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna sanu'iruhu bi'araqin min tamr. Kalau begitu kita akan tolong dia dengan 1 karung dari kurma. Faqultu ya Rasulullah wa ana sa'inu bi'araqin akhar. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan tolong juga dengan 1 karung lain dari kurma agar dia bisa memberi makan dari fakir miskin kepada fakir miskin. Lihat, ini perempuan memang benar-benar ingin kembali kepada suami. Dan banyak istri yang berkorban untuk para suami. Maka kasihani mereka. Kalau seandainya mereka sudah berbuat baik, dipuji. Mana terima kasihnya? Sudah dimasakin, ya. Mana terima kasih? Nah, ya, ini Bapak Ibu. Kadang-kadang seorang istri itu dia dandan habis-habisan, sang suami masuk rumah, sang suami dingin, lebih dingin dari es. Tidak ada pujian sama sekali, ya. Sampai dia mengatakan, Mas, aku begincu, puji. Subhanallah. Sang suami dingin, tidak ada pujian sama sekali. Puji ya, akhi, puji. Ya. Sudah tabal-tabal ini. apa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, maka harus diperhatikan. Saya sering mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istri kalian dengan baik. Itu redaksi kepada siapa? Suami. Suami yang harus lebih perhatian, yang lebih ngomong, lebih menahan diri. Tidak boleh suami mengatakan ini kalau kada mau ini sudah hai. Enggak ada itu, enggak bisa itu. Perempuan tidak bisa seperti itu. Perempuan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istamti' biha wa hiya ala iwaj. Nikmati dia dalam keadaan bengkoknya. Itu lebihan bengkokan awak. Nikmati itu sudah. Ya. Jadi harus sabar. Tidak bisa suami mengatakan kada aku hendak ini. Enggak bisa. Sama perempuan tidak bisa begitu. Ya, harus lebih bersabar. Jadi betul tadi Pak, itu ayatnya bahwa, tetapi pertanyaan Bapak tadi, apakah sama dengan sahabat? Iya, sama. Dan kafarat ziharnya seperti itu. Wallahu a'lam. Dan saya relat jawaban saya tadi. Itu ternyata kafaratul yamin saja. Dan kafarat ila, ila itu adalah dia mengila istrinya. Wallahu. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.